Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ahibati fillah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Fathul Majid syarah kitab Tauhid lil Imam Abdurrahman ibn Hasan al-Syeikh rahimahumullah, memasuki bab ke-29. Beliau sebutkan bab ma ja'a fil istisqa bil anwa, bab tentang meminta hujan atau menisbatkan hujan, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang yang ada. Qala ay minal wa'id, artinya ancaman tentang hal itu. Wal murad nisbatus suqya wa maji'ul matar ilal anwa', yang dimaksud dalam bab ini penisbatan hujan atau datangnya hujan kepada bintang. Al-anwa jam'u naw, anwa bentuk jamak dari naw. Wahia manazilul qamar, dia adalah perputaran juga atau posisi dari rotasi berputarnya bulan. Qala Abu Sa'adat, kata Abu Sa'adat, wa hiya 28 manzila, ada 28 posisi. Yanzilul qamar kullu laila manzilatun minha, manzilatan minha, setiap malam posisi bulan menepati masing-masingnya sampai 28 posisi titik tadi. Wa minhu qawluhu ta'ala, seperti firman Allah dalam Yasin, wal qamara qaddarnahu manazila, dan bulan juga kami tentukan posisinya karena dia berputar dan terus tiap malam menepati titik-titik tersebut dari 28 titik. Yasqutu fil gharb kullu 13 lailah manzilatan ma'a tulu'il fajr, di mana akan tenggelam di arah barat setiap 13 malam. Dan itu manzilah satu titik bersamaan dengan terbitnya fajar. Wa tatlu'u ukhra muqabalataha dzalikal waqt minal masyriq. Lalu 13 yang sama setelah 13 malam di arah timur. Fatan qadi jami'uha ma'a inqidha'is sana. Maka selesai semua itu bersamaan dengan selesainya putaran satu tahun. Wa kanatil arab taz'umu anna ma'a suqutil manzilah wa tulu'u raqibiha yaqunu matar wa yansibuna ilaiha. Di sini orang-orang Arab dahulu di masa jahiliyah meyakini kalau bulan tenggelam di titik yang ini kemudian terbit pada titik berikutnya, di situ akan hujan. Sehingga hujan mereka nisbatkan ke situ, bahwa bulanlah atau perputaran dan peredaran bulan ini yang menurunkan hujan, karena tenggelam di sini dan terbit di sini dari 28 titik tadi. Wa yaquluna mutirna binau'i kadza, dan itu yang mereka katakan, kita dapat hujan karena posisi atau titik bulan ini, tenggelam di sini, terbit di sini. Wa innama summi'a naw'an li'annahu idza saqata saqit minha na'at thalib bil masyriq aina hadha wa tala'a. Kenapa disebut nau? Nau sendiri artinya terbit, muncul. Disebut demikian karena kalau bulannya tenggelam di satu titik di bagian barat, maka otomatis akan terbit di titik berikutnya di bagian timur. Terbit, muncul. Makanya di situ mereka katakan nau. Nau maknanya muncul, terbit. Makanya disebutkan nau anwa. Demikian bab ini tentang istisqa bil anwa. Istisqa wazannya istif'al. Semula istif'al itu maknanya meminta. Seperti kamu katakan istighfar, meminta maghfirah, ampunan. Isti'anah, meminta aun, pertolongan. Terkadang juga tidak menunjukkan permintaan. Secara umum memang istif'al menunjukkan makna meminta. Tapi terkadang tidak membawa arti meminta, tetapi lebih kepada arti sangat dan bersungguh-sungguh dalam suatu pekerjaan atau kata kerja yang disebutkan. Misalnya istikbar, istakbaro, bukan meminta kibir, bukan meminta kesombongan, tetapi sangat kibirnya, sangat sombongnya istikbar, sangat atau keterlaluan dalam sombongnya, maka disebut istikbar. Istisqa bil anwa artinya meminta kepada nau ini tadi, anwa, atau menisbatkan kepadanya untuk menurunkan hujan agar manusia mendapat hujan. Istisqa dalam pengertian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama syirik akbar. Yang syirik akbar mengeluarkan dari millah, na'udzubillah, sampai mengeluarkan orang dari agamanya, yaitu ada dua bentuk. Bentuk pertama dengan terang-terangan berdoa memohon kepada nau-nau atau bintang-bintang atau bulan yang ada, sehingga na'udzubillah dia katakan, ya nau kada isqina aghithna, wahai bintang ini, disebut namanya bintang apa, beri kami hujan, turunkan hujan kepada kami. Jelas-jelas dia menisbatkan, makanya dia minta kepada bintang itu untuk memberi hujan. Maka ini syirik akbar, karena doa permohonan kepada selain Allah. Allah sebutkan dalam Mukminun, "Waman yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Dan siapa yang berdoa kepada selain Allah, kepada sesembahan yang lain, tidak akan dia punya hujjah membenarkan perbuatannya. Hisabnya di sisi Allah kelak, sungguh tidak akan jaya orang-orang yang kafir. Maka Allah kafirkan. Karena akhir ayat menyebutkan tidak akan jaya orang yang kafir. Siapa? Yang berdoa kepada selain Allah. Juga dalam Al-Jin, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid itu milik Allah, jangan kamu berdoa, meminta, memohon kepada selain Allah. Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Jangan kamu berdoa kepada selain Allah. Kalau kamu lakukan, maka kamu termasuk orang-orang yang zalim. Maka jelas ayat-ayat ini, berdoa kepada selain Allah syirik akbar. Bentuk yang kedua, dia memang tidak meminta seperti bentuk pertama, wahai bintang ini beri kami hujan, tetapi menisbatkan turunnya hujan, dapatnya mereka hujan kepada bintang-bintang ini. Diyakini bahwa bintang itu yang berkuasa, bahwa bintang itu yang punya kekuatan, punya pengaruh, dia yang menurunkan dengan kehendaknya, di luar kehendak Allah, di luar kekuasaan Allah. Maka ini juga syirik akbar, walaupun dia enggak berdoa, dia enggak memohon, tapi meyakini bahwa hujan ini turun karena kekuatan dan pengaruh yang dimiliki oleh bintang ini atau bintang itu. Maka ini syirik dalam rububiyah, karena perkaranya kekuasaan dan pengaturan alam, yang itu esa hanya Allah, tidak ada yang selainnya. Adapun yang pertama syirik dalam uluhiyah, karena dia ibadahnya dia serong, dia berikan kepada selain Allah. Ini yang syirik akbar. Bentuk yang kedua syirik asghar. Kapan itu menjadi syirik asghar? Ketika dia meyakini bahwa anwa bintang-bintang ini atau bulan tadi menjadi sebab untuk turunnya hujan. Menjadi sebab. Dia enggak punya kekuatan sendiri di luar kekuatan Allah untuk menurunkan hujan. Dia enggak berdoa, tetapi dia anggap dia punya menjadi sebab untuk turunnya hujan. Dia hanya yakin hanya Allah pencipta satu-satunya, hanya dia yang mengatur. Kalau ditanya atau diingkari, ya dia katakan, saya tahu memang hanya Allah yang kuasa. Saya yakin hanya Allah yang menentukan. Tapi ini sebagai sebab, menjadi sebab turunnya hujan karena bintang ini, karena nau ini, posisi bulan ini, tenggelamnya bulan ini, terbitnya bulan itu, dianggap sebagai sebab. Kenapa ini syirik asghar? Karena setiap orang yang menjadikan sesuatu itu sebab, padahal Allah tidak menjadikannya sebab, tidak menjadikannya sebab baik dalam wahyunya maupun dalam kudratnya dengan takdirnya, tapi dia mengatakan ini sebab, maka ini syirik asghar. Syirik asghar. Bab ini dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala tentang istisqa bil anwa, untuk membantah dan mematahkan anggapan orang-orang Arab atau masyarakat jahiliyah secara umum yang meyakini bahwa bintang atau bulan sebagai sebab turunnya hujan dinisbatkan ke sana. Bahkan ada kelompok aliran dari mereka, walaupun itu sedikit ekstrim, yang syirik akbar tadi, memang meyakini yang ngatur memang bintang itu. Dia yang berkuasa, dia yang punya pengaruh, kekuatan di luar kekuatan Allah, di luar kekuasaan Allah. Dia yang turunkan, dia yang berhentikan hujan. Ini musyrikin. Maka dijelaskan di dalam bab ini ayat-ayat dan hadis yang perkaitannya dengan tauhid atau dengan bab-bab sebelumnya, bahwa anwa, istisqa bil anwa, bintang tadi adalah salah satu dari bentuk nujum, dari bentuk tanjim. Artinya penisbatan hujan, apalagi berdoa kepada bintang, termasuk sihir, termasuk ilmu nujum. Ilmu apa? Ta'thir atau tasyir. Termasuk sihir, berarti masuk kepada ilmu ta'thir atau tasyir. Yang mana? Yang pertama atau kedua? Pertama. Termasuk ilmu ta'thir, karena dianggap bintang punya pengaruh, punya kekuatan sendiri, ngatur alam ini, ngatur dingin, panas, hujan, kemarau, selain dari kehendak Allah. Maka Maka penisbatan hujan atau secara umum kenikmatan kepada selain Allah, padahal Allah dan hanya Allah yang berikan, perkara yang merusak dan mencoreng tauhid. Tampak di situ kalbu seorang hamba menoleh dan bergantung kepada selain Allah. Paling tidaknya itu merusak kesempurnaan tauhid tadi, syirik asghar, kalau diyakini sebagai asbab, merusak dan mengurangi kesempurnaan tauhid. Di dalam perkara ini berarti yang wajib menisbatkan, seorang hamba menisbatkan kenikmatan semuanya hanya kepada Allah. Tidak boleh sedikit pun ada yang dia nisbatkan kepada selain Allah. Bahkan kalaupun itu asbab, kalaupun itu asbab yang memang ditentukan sebagai sebab, tidak boleh dinisbatkan kenikmatan itu kepadanya. Seperti obat, asbab untuk kesembuhan. Dokter, asbab untuk kesembuhan. Kalau kamu diberi kesembuhan oleh Allah, haram. Gak boleh kamu nisbatkan kepada obat, aku sembuh ya karena obat ini, karena dokter ini, kalau enggak akan sembuh. Dia lupakan Allah SWT. Haram. Walaupun itu asbab. Apalagi penisbatan kenikmatan ini kepada sesuatu yang dari awal bukan sebagai sebab. Wong dinisbatkan kepada sebab saja enggak boleh. Apalagi dinisbatkan kepada yang memang dari awal dia bukan sebab. Kalau perkaranya agama itu rasio, logika, wajar kan dinisbatkan kepada sebab, obat misalnya. Tapi itu haram, gak boleh. Apalagi dinisbatkan kepada yang bukan sebab sama sekali. Lebih haram lagi tentunya. Seperti penisbatan hujan ini kepada bintang. Karena bintang dari awal bukan sebab turunnya hujan. Bukan sebab turunnya hujan. Taib. Di dalam bab, muallif rahimahullahu ta'ala membawakan ayat. Qala rahimahullah wa qawlullahi ta'ala wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, di Al-Waqi'ah. Dan kalian jadikan rizki kalian dengan kalian mendustakan. Rawal Imamu Ahmad wa Tirmidzi. Wahasanahu wa ibn Jarir wa ibn Abi Hatim wa Dhiya fil Mukhtarah an Ali radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallam wa taj'aluna rizqakum yaqulu syukrakum. Rizki dalam penafsiran ini maknanya adalah syukur, sehingga makna ayat syukur kalian kalian jadikan sebagai bentuk pendustaan, Syukur kalian itu bentuknya justru kalian mendustakan. Seperti itukah syukur kalian? Bagaimana pendustaannya? Annakum tukadzibun yaquluna mutirna binau'i kadha wa kadha binajmi kadha wa kadha. Dengan menisbatkan hujan ini kepada bintang. Bintang ini yang menurunkan hujan. Dan itu kedustaan dari kalian. Tukadzibun, kata Allah. Dusta kalian. Bagaimana kalian jadikan yang bukan asbab sebagai asbab. Dan kalian nisbatkan hujan kepadanya. Syukur kalian bukannya kepada Allah yang memberi kenikmatan itu, tapi justru kalian nisbatkan kepada bintang-bintang. Wa hadza aula ma fusirat bihil ayah. Dan ini penafsiran yang paling tepat dalam ayat, karena Rasulullah SAW yang menyebutkan. Wa ruwiya dzalika an Ali wa Ibnu Abbas. Ruwiya an Ali wa Ibnu Abbas wa Qatada wa Dhahhak wa Atha al-Khurasani wa ghairihim. Itu yang menafsirkan sama. Wa huwa qaulu jumhuril mufassirin. Dan ini pendapat jumhur mufassirin. Wa bihi yadhharu wajhul istidlalil musannif bil ayah. Dan dari situ tampak pendalilan muallif dengan ayat ini, bahwa penisbatan hujan kepada bintang merupakan bentuk pendustaan, tukadzibun, dan itu dicela oleh Allah, diingkari oleh Allah dalam ayat ini. Bagaimana syukur kalian justru kalian nisbatkan hujan ini kepada bintang, bukan kepada yang menurunkannya, Allah. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Qala Ibnul Qayyim ay taj'aluna haddakum min hadzal rizq alladhi bihi hayatukum at-takdzib. Ya'ni Al-Qur'an. Kata Ibnul Qayyim, makna ayat, kalian jadikan bagian kalian dari rizki ini, rizki yang Allah berikan, yang dengan rizki ini kalian hidup sebagai tonggak kehidupan kalian, rizki ini. Justru kalian mendustakan, ya ini Al-Quran. Kalian dustakan Al-Quran. Qala Al-Hasan, kata Imam Hasan, taj'aluna haddakum wa nasibakum minal Quran annakum tukadzibun. Bagian kalian dari Quran ini adalah pendustaan. Qala wa khasara 'abdun la yakunu hadduhu minal Quran illa takdzib. Sungguh celaka manusia yang bagiannya dalam Quran ini justru hanya kedustaan. Artinya ini penafsiran kedua, bahwa rizqakum wa taj'aluna rizqakum ditafsirkan juga dengan Al-Qur'an. Yani makna ayat taj'aluna haddakum minal Qur'an annakum tukadzibun, bahwa Qur'an ini rizki dari Allah untuk kalian hidup kehidupan yang hakiki, kehidupan yang akan membahagiakan kalian. Justru kalian mendustakannya, kalian tolak berita kabar yang Allah sebutkan di situ, kalian ingkari asma wa sifat kalian dustakan, tidak kalian imani. Makanya kata Hasan, begitu sangat meruginya seorang hamba yang bagiannya dalam Quran justru pendustaan. Ayat ini, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, berarti mencakup dua makna. Yang pertama, rizki ilmu, karena ilmu adalah rizki anugerah dari Allah. Firman Allah, fala uksimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin afa bihadzal haditsi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Di Waqi'ah, maka makna ayat, kalian takuti mereka sehingga kalian perlu bermudahana dalam agama Allah kepada kufar musyrikin, karena takut kepada mereka sampai kalian menjadikan rizki kalian, kalian jadikan syukur kalian dari rizki yang Allah berikan dari ilmu, syariat ini, wahyu, justru kalian mendustakannya. Justru kalian mendustakannya, menuruti kemauan a'da'ullah. Dan konteks ayat ke arah situ, karena dimulai afa bihadzal hadits antum mudhinun, kalian bermudahana, kalian korbankan agama kalian untuk kepentingan pribadi kalian supaya selamat, demi mengikuti kemauan musuh-musuh kalian, kufar, musyrikin, dan demi menyenangkan mereka juga, demi menuruti apa yang mereka inginkan. Taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, rizki ilmu ini yang Allah berikan pada kalian, kalian dustakan. Menuruti apa yang dimaukan oleh a'da, musuh-musuh ini, sehingga yang hak kalian putar balikkan sebagai batil, yang dibatilkan Quran kalian katakan itu hak, yang ma'ruf kalian katakan mungkar, yang mungkar kalian katakan ma'ruf, yang syirik kalian katakan itulah tauhid, yang tauhid itulah syirik, Wahabi. Begitu. Agama di sisi Allah hanya Islam, kalian katakan semua agama sama, seperti teriakan para kaum liberal, gak ada beda dan gak boleh. Orang mengatakan Islam hanya Islam yang benar, yang lain salah. Kalian dustakan rizki yang terbesar yang Allah berikan pada kalian ini, ilmu wahyu ini, padahal itu kehidupan kalian. Begitu konteks ayat. Afabihadzal hadits antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Makna kedua tadi, rizki adalah hujan, seperti hadis Ali Ibnu Abbas dan yang lainnya. Dan tukadzibun, untuk pendustaan kalian dengan kalian nisbatkan itu kepada bintang. Di sini kaidah penting bagi thalibul ilm, bahwa ayat jika punya multi tafsir bisa ditafsirkan begini, beda juga ditafsirkan begini seperti ayat ini. Bisa ditafsirkan rizik adalah ilmu syariat, bisa rizik ditafsirkan hujan. Maka selama tidak ada pertentangan di antara keduanya, tidak saling menyalahi, maka kedua-duanya diterima, kedua-duanya dipakai. Tetapi jika ada pertentangan, baru ditarjih mana yang lebih kuat. Makna ayat secara umum, Allah mencela keras celaannya, hamba-hambanya yang syukur mereka kepada rizki yang Allah berikan adalah dengan mendustakan, dengan istikbar, dengan takaburnya, dengan semakin jauh dari Allah. Padahal yang wajib syukur terhadap rizki adalah dengan semakin beriman, semakin bertambah ketaatannya kepada yang memberi kenikmatan. Kan begitu seharusnya. Fitrah manusia tidak bisa menerima kalau kenikmatan itu dikufuri, diingkari dari yang memberi kenikmatan. Akal sehat manusia pun demikian. Jangankan kepada Al-Khaliq, kepada manusia saja akan dicela habis-habisan orang. Kalau ada orang, kamu misalnya seumur hidup dibantu oleh seseorang, bukan orang tuamu, sekolah kamu dibiayai, pakaian kamu dibelikan, pokoknya kamu butuh apa di cover. Bilang, kamu butuh apa? Saya belikan. Kamu pingin motor, dibelikan motor. Sembako ya dibantu. Semuanya Masya Allah muhsinin ini banyak membantu kamu. Punya jasa besar kepadamu, gak terhitung sudah. Karena sekian puluh tahun misalnya. Lalu ternyata misalnya balasanmu kepadanya, kamu kata, tidak pernah fulan membantu saya. Ini saya dapati dengan usaha saya sendiri. Jangan ada yang bilang, jangan katakan fulan yang bantu saya. Kamu ingkari. Bagaimana orang yang tahu kalau padahal semua ini kamu dapati dari muhsinin itu. Kamu akan dicela habis. Dasar orang ini tidak tahu syukur. Tidak tahu budi pekerti, tidak tahu balas budi. durhaka kepada yang berbakti padanya, dicela habis sudah. Karena fitrah orang enggak bisa terima. Akal orang pun begitu. Bagaimana orang membantu kamu sedemikian rupa yang seharusnya kamu semakin tunduk, banyak membalas budi padanya. Ini karena kebaikan fulan, fulan yang banyak membantu saya, jazakallahu khair. Saya enggak bisa membalas apa-apa, terlalu banyak yang dia butuh, yang dia berikan kepada saya. Kan gitu seharusnya. Ini malah mengingkari. Orang enggak akan nerima, enggak akan ada yang nguji kamu. Mustahil. Kemudian ada orang bilang, "Betul kamu, bagus kamu. Ini namanya balas budi." Orang gila yang seperti itu. Enggak mungkin. Fitrah dan akal pasti mengingkari. Itu sesama manusia. Give ini kepada Al-Khaliq yang segala-galanya darinya. Makanya dicela oleh Allah di dalam ayat ini. Maka baik rizki kedua-duanya, dalam artian hujan yang itu menghidupkan bumi, kemaslahatan hidup makhluk, binatang, manusia, tanaman, tanah mereka, ataupun rizki dalam artian wahyu, Quran, ilmu ini kalian dustakan, sungguh itu kejelekan yang sangat besar, kemungkaran yang sangat keji. Annakum tukadzibun, kalian mendustakan. Pendustaan ini bisa satu dengan lisan. Lisanul maqal. Sehingga dia mengatakan, ini hujan bukan dari Allah, tapi na'udzubillah dari bintang ini, dari bulan itu. Dia dustakan. Yang kedua, dengan lisanul hal. Memang lisan makolnya gak sampai melafatkan, gak sampai bicara, tapi lisanul hal, mendustakan. Misalnya dengan dia mengagungkan bintang-bintang itu yang dia anggap sebab atau yang menurunkan hujan, dimuliakan sedemikian rupa, diagungkan sehingga kalau itu bintang tertentu, entah bintang apa namanya, Sagittarius atau apa, dia buat gambar dari bintang itu, itu yang dia tempel di kamarnya, itu yang dia buat kalungnya, diagungkan karena dia menganggap ini yang menurunkan hujan, ini yang punya pengaruh. Memang lisannya tidak mendustakan, tetapi perbuatannya menunjukkan kalau dia mendustakan kenikmatan ini. Demikian ayat pertama dibawakan oleh muallif. Lanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu taala alam, wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.